Ini yang pertama itu karena kita punya tradisi milih surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu itu digegeri wong liya. Wong Quran sama kok dibeda-bedakan. Ngerti lho. Ya, lelek mbedino sing diwaca Yasine ya Yasin toke sing liyane buseken. Sing NU ya kanthi jawab, lek gak oleh maca Yasin buseken surat Yasin. Kita punya tradisi milih surat-surat tertentu itu digegeri orang lain. Makanya yang bab pertama fadhailul Quran wa suwarin wa ayatin makhsusah. Terus yang digegeri orang-orang lain lagi bahwa kita itu mendorong orang awam terus makai maca Quran, khataman Quran meskipun enggak ngerti artinya oleh ganjaran. Orang lain berkata, ora ono gunane ngerti maca Quran enggak ngerti maknane. Ora oleh ganjaran. Makanya tak tulis di sini. Kayak begitu. Terus tradisi khataman Quran bareng-bareng itu yo digegeri. Tak tulis di sini. Wong apalan Quran kok koyo kaset ya apalan Quran ora ngerti maknane. Itu kita tulis di sini. Terus bahwa Al-Qur'an juga bisa memberi syafaat sementara Wahabi itu menentang syafaat. Yang pertama terus menurut fatwa Imam Suyuti dalam Al-Itqan, menurut ulama-ulama lain juga, bahwa orang itu ketika pengetahuannya cukup dan alatnya cukup akurat, bahasa Arabnya mampu, nahwu sorofnya mampu, terus sehingga dengan kemampuan dan kecerdasan serta ketulusannya itu dia mampu membaca dan memahami secara tidak salah terhadap kitab-kitab tafsir Quran atau hadis fikih, dan yang dibaca juga kitab-kitab mutabaroh yang sudah diakui kebenarannya, sudah diedit oleh para ulama. Orang seperti itu langsung membaca, memahami dan yakin apa yang dipahami benar itu sah. Jadi meskipun enggak bayat kepada guru thariqah itu ilmunya sudah sah. Itu yakadu an yujmi ala dalikal ulama, menurut Imam Suyuti dalam Al-Itqan dan Zubdatul Itqan, bahwa itu hampir disepakati oleh seluruh para ulama. Ya, nah? La kama yadhunnuhul albiya, beliau mengatakan begini, tidak seperti yang dipersepsikan oleh orang tolol-tolol itu, bahwa ngilmu jerekne lek enggak dibaiatno enggak sah, lek enggak ijazahnya enggak sah. Tentu kalau memang sudah begitu plus ada silsilah diijazahkan memang afdol, tapi misalnya enggak begitu juga sudah sah, diamalkan juga sah. Nah, makanya misalnya saya sudah pernah berguru hadis Muslim Bukhari, andai ngaji begini langsung tak kutip dan saya belum pernah ngaji pada guru itu juga sah. Nah, gitu loh. Kalau gurunya setan itu do'if itu hadis. Apa? Itu untuk yang salah asror kan, yang tidak semua orang bisa. Apa? Tafsirnya. Kalau Al-Quran asal maknanya sharihah dan enggak perlu penafsiran-penafsiran boleh. Aqimus shalah, nglakonono shalah. Apa kon nglakoni shalat? Perintah Quran itu boleh. Jadi ayat yang maknanya terang. Oh, asal awalnya cara membacanya sudah musyafahah, mendapat talqin dari guru sehingga tartile podo guru, itu sudah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada para ashabul Qur'an. Ashabul Qur'an itu maknanya ahli Al-Qur'an. Ini perlu saya katakan bahwa di depan ada kalimat iqra'u, di belakang ada kalimat ashabul Qur'an. Untuk berstatus bertitel ashabul Qur'an itu tidak harus ahli tafsir dan tidak harus ngerti maknane. Ahli moco ini wis diarani ahli Quran. Ana lho aja larang-larang ning wong awam. Kadang wong larang-larang gak ono gak ngerti maknane percuma. Padahal akeh maca Quran ngene wis diarani ashabul Quran. Yang nanti berhak mendapat syafaat gitu. Murah, NU murah. Nah, kalau kita logikanya gampang. Di depan perintahnya Iqra'u, di belakang sudah disebut ashab. Berarti untuk mendapat titel ashabul Quran, Iqra' dan Iqra' itu cukup untuk menjadi ashabul Quran. Tidak harus mufassir, tidak harus ahli terjemah, tidak harus wali macam-macam ini. Bentuknya beda apa ini? Iqra'u. Waalaikumsalam. Lanjut. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini sangat populer. Cuma yang perlu saya sampaikan bahwa man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu itu apa? Ini enggak ada kalimat hasar bahwa yang terbaik itu hanya orang yang belajar Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Karena itu tidak hasar, maka tidak menutup kemungkinan yang lain-lain yang punya peran pendukung itu juga tetap khairukum man ta'allama al-Qur'an ta'allama. Sing tukang nyetak itu ya khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sing bangun pondok itu ya khairukum man ta'allama al-Qur'an. Bangun pondok untuk ngaji Qur'an itu. Para sarana sing golek gajine guru TPQ itu ya khairukum man ta'allama al-Qur'an. Bojone ngomah salihah sehingga dengan bojo salihahnya masak sembarangi sampean sing ngajar Qur'an jadi tenang. Itu ya khairukum man ta'allama al-Qur'an. Semua karena tidak ada hasar. Terus kadang maca Qur'an lancar cepat ya dikritik. Maca Qur'an cepat ora ono gunane. Tapi ono tadarus glotar gradul ya di maca. Wong lek gething wis ora ono bener e. Kadung gething karo tradisi tadarus sing lancar ya dilokne, sing gradul-gradul ya dilokne. Padahal lek Kanjeng Nabi sing lancar ya dilem, sing gradul-gradul ya dilem. Nabi pendidik memang. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran mahir, lancar. Derajatnya sama dengan para malaikat yang mulia-mulia, yang taat-taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yutaqti fi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrun. Orang yang baca Quran gradul-gradul dan bacaan Quran itu bagi dia sangat berat, dia dapat pahala dua kali lipat. Pahala baca dan pahala berjuang. Meskipun gradul-gradul tetap berjuang maca. Nabi itu murah ini. Ana wong ijtihad sing bener ganjaran loro, sing salah ganjaran siji, mlebu swarga kabeh. Kalau orang Wahabi dan antek-anteknya terang, sing bener tok mlebu swarga, sing salah bid'ah mlebu neraka. Kalau saya melok Kanjeng Nabi, sing salah sing bener mlebu swarga kabeh. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Nah, yang bawahnya itu perlu kita khidmah pada Quran, tapi ikhlas. Kalau ikhlas, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguh Allah akan mengangkat derajat kaum-kaum lantaran kitab Al-Qur'an ini. Ikhlas, khidmah itu menanam. Tapi awas, niatnya enggak benar juga direndahkan Allah lantaran Quran juga. Wa yad'u bihi akharin. Ngasorake Allah di lantaran Al-Qur'an akharin kaum yang lain. Banyak orang yang su'ul khotimah karena Quran, juga banyak orang yang husnul khotimah karena Quran. Samanan qalila. Rawahu Muslim. Nah, ini yang nomor 5, itu dalil maca Quran gak ngerti maknane oleh ganjaran. Plus yang atas tadi. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun, dia mendapat satu kebaikan. Padahal lek maca sak huruf yo gak ono maknane. Wong maca alif ngono tok ya gak ono maknane, tapi wis ono ganjarane. Berarti maca Quran gak ngerti maknane oleh ganjaran. Iki dalil. Kenapa? Sak huruf lho durung ono maknane wis oleh ganjaran. Lek sak jus gak ono maknane yo tetep oleh ganjaran, sak huruf e oleh ganjaran. Mengqara harfan, barang siapa membaca satu huruf saja dalam tanda petik meskipun enggak ada maknanya. Berarti maca Quran enggak ada maknanya atau enggak mengetahui maknanya. Itu tetap falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu sak huruf, enggak. Tapi alif tok sak huruf, lam tok sak huruf, mim tok sak huruf. Wa ma'lum ladaina anna alif faqat la makna laha wa la na'rifu maknaha, wa lam faqat la makna laha wa la na'rifu maknaha. Fa fi hadha nastadillu ala anna man qara'a al-Qur'an apa wa lam ya'rif maknahu kana lahu hasanatu. Kita tahu bahwa alif tok kan enggak ada maknanya dan kita enggak tahu maknanya. Paling-paling ulama itu ngiro-ngiro-ngiro-ngiro. Kira-kira maknanya anu, kira-kira-ngiro. Sing sering tafsir itu apa? Layak lamu apa? Maknaha illallah. Itu rata-rata begitu. Yang lain itu paling-paling wakila-wakila ngiro. Tapi ya tetap ono ganjarane kalau diwaca. Ngerti? Jadi maca Quran kak ruh maknani ya tetap oleh ganjaran. Dong ya. Tapi begini, kita yang salah berarti pada ilallah kan? Ya nak? Apa? Minhu ayatul muhkamatun hunna umul kitab ukhra mutasyabihat. Fa amal ladina fi qulubihim zaghfa fa tabi'una ma tashabbahu bihi fitnah wa tibaa'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kita juga yang salah berhenti di situ. Tapi yang khalaf illallah war rasikhun. Ya kan? Itu ikut kiraannya Ibnu Abbas. Nah, kita yang salaf sebetulnya salaf pun enggak sama dengan wahabi. Salaf itu persis seperti Quran itu. War rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang benar-benar mendalam ilmunya, salafuna salih, itu hanya mengatakan kami iman pokok semua dari wahyu Allah. Aman nabi kullum min indi rabbina. Tanpa memastikan maknanya. Maknanya apa? Buh, gak ngerti. Pokok itu wahyune Gusti Allah. Kullum min indi rabbina. Sedangkan beberapa tokoh Wahabi itu ya, memaknai dan dengan makna lafzi. Ya, tangan temenan. Ya, padahal salaf gak ngomong tangan temenan. Yatun maknanya tangan. Tapi ketika itu yatullah, tangan opom bos saya enggak ruh. Tapi kami yakin itu wahyunya Gusti Allah. Tetap itu. Jadi salaf itu la yu'ayyin maknahu. Kalau wahabi yu'ayyin maknahu lafzi. InsyaAllah enggak bodoh antara salaf dengan wahabi. Nah kalau yang khalaf itu ya dunia didelok ya, nah. Mohon uluran tangannya, maksudnya bantuan. Aja mek kurung ulur menetok enggak wae duit. Ya, nah. Dan semua orang maklum gitu. Muka mutasyabi kan yang jelas maknanya muka. Mutasyabih itu yang kita enggak tahu maknanya. Sementara yang bisa diketahui lewat penafsiran, mana ditafsiri dengan ayat lain, atau ditafsiri dengan konteks ketika itu, atau ditafsiri dengan hadis, ya kan? Atau ditafsiri dengan akal sehat yang kita berpendapat tafsir qiroi, ya kan? Itu enggak termasuk yang mutasyabih. Loh. Untuk yang hakikatul arsi itu tetap mutasyabih. Intelektualitas seseorang enggak bisa menjangkau hakikatul arsi. Hakikate zat pangeran yo apa itu tetap mutasyabih. Intelek kaya apapun tetap enggak bisa dia ngeklaim aku roh zate pangeran hakikatan. Hakikate swarga sing roh yo Kanjeng Nabi sing wis tau mlebu pas Isra Mi'raj itu. Terus kita tanya apa? Ya tetap enggak roh hakikat. Dan itu awam karo intelek padha karuwe wong padha durung tau matine. Jadi apa? Umur ghaibiyah itu mutasyabihah. Hakikate ya apa kita enggak roh. Karena kita enggak tahu itu lah baru mutasyabihah. Kalau tahu orang ustaz kafir mengatakan mutasyabihah bagi saya itu sebetulnya enggak masalah mutasyabihat. Itu ayat-ayat yang perlu yang muhtamal, yang perlu penafsiran. Lah, orang awam enggak mampu menafsiri, yang ilmunya cukup dia mampu menafsiri. Dan itu enggak termasuk mutasyabihat. Kalau itu ada pendapatnya Syekh ada ini benar. Ini Al-Qur'an itu hanya menyebutkan muhtamal. Itu juga. Itu tadi berawal dari pengertian muhkamat itu mungkin yang apa remeng-remeng maknanya. Padahal muhkamat itu ayat yang maknanya enggak mungkin diketahui oleh manusia, yang tahu hanya Allah. Itu tadi dong ayat yang muni ngono. Apa itu mung? Apa? Hunna umul kitab wa apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, mutasyabihat itu. Sedangkan yang masih diketahui manusia lewat penafsiran, lewat penelitian, ya berarti tidak termasuk mutasyabihat yang la ya'lamu ta'wilahu illallah itu. Al-Qur'an sing mendefinisikan mutasyabihat itu apa ya Al-Qur'an. Ya. Terus misalnya hakikatnya swarga barang swarga sejati ini kurma swarga kaya apa ya gak ero. Jadi barang-barang gaib itu apa? Ahlu sunnah itu tetap ada dua, ikut salam monggo, asyukutu salamatun. Jadi, tapi tetap yakin kalau itu firman Allah. Cuma enggak ikut-ikut memaknai. Itu. Nah, karena jumhurul qura memang ikut salah berhenti di situ. Dan itu hanya wa fi riwayatin ani bani Abbas. Tentu penulis mushaf yang ngikuti yang jumhur, apalagi dari hafiz kita itu. Nah, Hafiz itu turun-turun dhuwur kepada Ubay bin Ka'ab, tidak kepada Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Jadi mulanya mandek betul. Jadi ilmu-ilmu langit ini. Terus hakikatul ghaib ya. Itu sikap kita pada para ghaib itu ya. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Titik ya. Hakikat apa enggak? Ono wong bapak anake ning alas, gak tau ro kutub blas. Sing diweruhi ya lading, besi, lading wis ya apa barang alas. Suatu saat anaknya kesasar terus mengutuk. Ruh motor, ruh TV, ruh sembarang. Di kota lama dia sampai tahu, oh, kota lama. Lama di kota. Ya. Dia sampai tahu nama-nama barang itu. Sing iki jenenge mobil, sing iki jenenge sepur. Sing iki ya. Terus dia pulang ke apa, hutan. Alam kota itu bagi ayahnya gaib kemana? Gak tahu ruh blas. Lah anak wis tahu ruh nyoto barang kutho. Bagaimana anak memberitakan ke desa? Tentu diberitakan dengan bahasa yang bisa dipahami ayahnya. Pak, nang kutho ana wesi iso mlaku banter. Nang kutho ana syukur ya, wong wesi mlaku. Lah ngangge bahasa asli bahasa kutho ya bapak enggak ngerti. Dan itu enggak bijaksana menyampaikan informasi dengan bahasa yang apa enggak ditangkap oleh Kanjeng Nabi Tawuru Suwarto. Lalu memberitakan kita dengan bahasa manusia. Ono kurma, ono apa-apa. Tapi jangan bayangkan kalau hakikatnya barang sana itu ya persis seperti barang dunia ini. Ngene. Lainnya apa, Cok? Jadi pakai bahasa manusia, tidak pakai bahasa hakikinya surga. Pakai bahasanya ayahnya, tidak pakai bahasa kota. Anak enggak bilang anak sepur, anak montor, anak sepeda, anak wesi iso mlaku, anak wesi iso muni. Malah enon ro. Lah sikap ayah, sikap anak udah wis bener. Nabi menyampaikan berita ke kita dengan bahasa manusia itu sudah benar. Tapi manusia jangan sekali-kali menganggap bahwa hakikate wesi iso muni iku koyo bayangane. Terus bapak mikir, wesi iso muni terus cangkeme sapiro ya salah. Majak-majak ni barang gaib karo barang yang ada di depannya. Ruwe bapak muni karo cangkem. Jadi itu kan macak-macak ni gaib karo sing doir salah. Tapi enggak percaya salah. Karena mau sore ono besi iso mlayu enggak mungkin. Ya salah wong nyatane ono temenan. Enggak iman salah. Macak-macak ni bayang-bayang ni sebatas dengan persepsinya salah. Sing bener ya aman nabihi kullum min indi rabbina. Juga dengan begitu sebetulnya salah kita itu bukan Wahabi, enggak seperti Wahabi. Terus nih. Pokoke NU. Ala piye? Pokoke NU. Ayat Al-Qur'an itu mau ngajari kan demokrasi kan. Loh, Imam Asy'ari pun kalau kalamullah al-haqiqi qadim. Iya. Ya, kalau Quran ciptaan ini hadis. Nggih, dalam memandang itu. Sebetulnya kira-kira ketika itu diskusi yang belum selesai itu Quran yang mana yang dimaksud? Dan Asy'ari pun juga ngarani lah itu hadis. Nah, makanya menurut Asy'ari Mu'tazilah itu enggak kafir. Meskipun mengatakan Quran itu hadis. Terkecuali kalau sudah diklarifikasi, kalau kalamullah hadis, kalau yang asli yang bighairi harfin wala sautin wala qiraatin hadis misalnya diklarifikasi ngono Mu'tazilah tetap ngarani iku hadis. Nah, barangkali mungkin dikafirno. Sebelum tabayun ojo ngafirne wong. Ulil pun ojo dikafirne lek durung di tabayun. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh satu orang. Kalam Allah, kalam ilahi. Maksudnya ambil Qur'an. Saya kalam ilahi. Memang aslinya kalam ilahi, kata hati. Kata hati itu bighairi harfin wala sautin. Tapi setelah dikeluarkan oleh lesan lalu ditulis dalam surat, akhirnya jadi makruh. Ya, itu sebetulnya bukan kalam hati sejati, tapi aslinya kan dari kalam hati. Nah, karena ada intisab, ada hubungan titik-titik, yo kena diarani kalam ilahi. Terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Maca Quran banter itu ya digegeri. Maca Quran banter-banter merupi gua. Menurut kita baca Quran agak keras tapi enggak sampai berbeki, tambah oleh ganjaran. Sebab maca ku oleh ganjaran, gara-gara maca banter wong liya ngrungok ni malih oleh ganjaran. Oleh ganjaran tambah, itu lek NU ngene iku. Lek sing kono tambah dosa jare. Maca Quran banter. Nah, tapi jere kono dosa bid'ah. Dalil kita man istama'a ila ayatin min kitabillah katawallahu lahu hasanatan mudha'afah. Barang siapa mendengarkan satu ayat saja dari kitab Allah, Allah mencatat baginya kebaikan yang berlipat ganda. Nah, lek ngrungokne oleh ganjaran, berarti banterne ya oleh ganjaran. Sebab enggak mungkin wong liya krungu lek macane ora banter. Barang siapa mendengarkan bacaan Quran oleh ganjaran, lek ono banterne ya oleh ganjaran. Karena enggak mungkin orang lain krungu kalau kita enggak keras. Jadi dalile keras oleh ganjaran. Lek kurang mantep murine malih, muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Muslim, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti. Ini harokat kasroh mesti. Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti yang Allah izinkan bagi seorang nabi hasene sauti yang bagus suaranya kayak Mas Rauf. Ya taghanna fil Quran, nglagokne Quran, ya jharufi, dia baca dengan suara keras. Ini ma'adina yang kedua itu mamadariyah. Jadi kalimat ini seperti begini. Ma'adina Allah li syai'in misla iznihi li nabiyyin hasanis sauti yataghanna fil Quran yajharubi. Sama-sama ada sesuatu keras diizinkan Allah. Azan keras diizinkan Allah. Qomat keras diizinkan Allah. Dungo keras diizinkan Allah. Sama-sama keras diizinkan Allah. Yang paling diizinkan Allah itu lek ana wong suarane bagus kayak Nabi Daud, nglagokne Quran ya tepak, suarane banter ya jharubi. Ini oleh banterne suara iku oleh banterne Quran ini. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Ada yang muskil? Lanjut. Ma'adina ora maringi izin sapa Allah, Allah lisain kanggo suwi-suwi ma'adina kaya oleh ngidini Allah linabiyen maring nabi hasanis sauti kang bagus suarane ya tagonakan nglagokne sapa nabi bil Qur'ani kelan Qur'an ya jaru halih banterne sapa nabi bi kelawan Qur'an. Lah kita apa walakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lah kita niru. Lah lan nabi oleh umate ya oleh wong dikongkon niru. Ora ono. Mutasyafiat bagi muzaki, bagi Mas Pak Umuka. Pokoknya Quran di banterne, apalagi suaranya api oleh, oleh. Nih, ma'adina. Itu di sini ada karena mengatakan itu asal sauti. Semuanya orangnya niatnya contoh sekarang yang berada di kampung atau di masyarakat karena dia bercakap ingin menanggung sifat haji itu, tapi dengan suaranya yang begitu enak malah tambah dienak-enakan itu gimana? Kalau menurut dalil ini. Nih. macane banter enggak salah, niate sing salah. Kak, maksud saya dengan peristiwa itu tetap tidak bisa menyalah-nyalahkan orang baca Quran banter dengan suara baik. Sing salah niate. Mulane sing diluruskan yo niate. Dan ikhlas apa enggak wa hisabuhum ala Allah. Apa cari dekne karo Gusti Allah. Ikhlas iku ngene lho, enggak pamer menungso. Enggak pamer menungso, enggak krono menungso, enggak pengin dile menungso. Maca Quran sak juz atau sampai khatam. Ada yang Gusti kanthi barokah Quran sak khatam niku kula nyuwun saged payu kali niku. Ya. Niku sik termasuk ikhlas. Karena dia enggak pamer menungso, toh kalau jaluk jaluke yo ning pangeran, enggak jaluk ning nyiroro kidul. Kedan enggak pamer ning calon maratuane. Pak maratua kula pun khatam Quran, anakmu tak jaluk. Lah ini kan pamer niku soalnya. Nah, itu urusan hati kan betul. Tapi maksud saya misalnya khataman Quran enggak dipamerne sapa-sapa, terus akhirnya dia, ya Allah kan di khataman Quran kula nyuwun diparingi bojo ayu fulanah niku. Itu enggak ada yang riya. Macane Quran enggak dipamerne menungso, njaluke yo nang ngone Gusti Allah. Malam yataghanna bil Quran falaisa minna, jelas itu. Nah, sekarang maca Quran diprotoli. Fatihah to, Yasinan to, Waqi'an to, oleh kurang dipilih sing jareke wong Muhammadiyah, Quran kok dipilih beda-bedane Quran. Lah menurut kita itu enggak beda-beda kan. Ya, kita itu hanya mengikuti sunnah. Nabi ngarani ini afdol, ya kita ngarani ini afdol. Ketika Quran itu afdol semua, tidak menutup kemungkinan ada 1-2 ayat yang lebih afdol dibanding. Saya mengatakan ini panjang semua, tidak menutup kemungkinan yang tengah lebih panjang. Dan meskipun ini tak sebut lebih panjang, tidak membuat yang ini jadi pendek. Quran itu baik semua. Ketika surat Fatihah paling afdol, itu tidak menghilangkan kebaikan ayat yang ayat lain. Nah, gitu. Makanya ambien pas neng Libya, engkel-engkelan manakib. Lah apa sih manakib yang dibaca ke manakib yang sampai lupa dari jalan ini? Ya. Apa Abu Bakar enggak lebih afdol? Apa Imam Syafi'i enggak lebih afdol? Kenapa kau Abu Bakar apa sampai lupa dari jalan ini? Cukup. Sama jawab pun ini sudah pas. Kau tahu aku. Nanti ketika anda mengatakan Imam Syafi'i afdol daripada si Abdul Qadir, berarti anda secara implisit mengakui Syekh Abdul Qadir juga fadil. Syekh Abdul Qadir utama, Imam Ahmad utama, Imam Syafi'i utama. Cuma dari tiga orang yang utama-utama ini, Imam Syafi'i lebih utama. Kalau anda menyebut Imam Syafi'i lebih utama daripada Syekh Abdul Qadir, itu anda juga mengakui Syekh Abdul Qadir itu yo utama. Mekure kalah karo Imam Syafi'i. Sik, zaman ngomong Abu Bakar lebih afdol dari Imam Syafi'i, yes, pasti aku yang ngono. Ditok memang saya. Sik. Nah, terus maca manakib seseorang keterpautan itu terkait dengan keterpautan hati. Lah keterpautan hati itu tidak mesti dengan sesuatu yang paling cantik. Ning Malang ning pondok ana wong sing paling ayu tapi kadang sampean ditawani ora kelo. Barang ana sing sak nisore titik moro-moro tek moro. Ngene. Soal ilmu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Maaf Bang, enggak singgung zaman. Cuma nyender gitu aja lah. Jadi begitu, dan itu Gusti Allah dewe sing gawe. Soal ilmu mantep ya ati ning Imam Syafi'i. Soal mandine donga mantep ya ati ning Syekh Abdul Qadir Jilani. Soal dhuwure derajat mantep ya ati ning Abu Bakar. Wis dikae ngono ya, Mas. Nek kumpul buruk niate, apa kepengin tabarukan Syekh Abdul Qadir Jilani, kepengin oleh ilmu ya Imam Syafi'i. Jadi meskipun ini afdol, kita tidak harus ke sana. Meskipun ini yang paling cantik, tidak harus itu yang sama nikah. Wong cocoke ati kacang ya. Tapi sing diangen-angen. Pitri kuwi. Asyah wal qabiyah. Jadi, nah dan Imam Syafi'i afdal min Syekh Abdul Qadir Jilani. Wong awam dalam manakib sing akeh diwaca Syekh Abdul Qadir Jilani, krana wong awam itu nyantole golek barokah-barokah itu. Ya cantole ilmu yo enggak paham-paham. Nah, sementara kita-kita mungkin lebih banyak maca madhab Imam Syafi'i daripada maca manakib Syekh Abdul Qadir. Menyantole ning akal. Ngoten. Pokoke NU. Ono ya alasane wong NU. Kau ingin ini sih, enak beda. Kau ingin. Kau itu kau tak ada madu, manjan manteke yang itu. Nanti jai. Jadi mau cek Quran dipilih-pilih yang ini, bukan berarti yang tidak dipilih terus elek itu ya orang. Ya tetap fadil. Tapi afdoliahnya kalah karo sing dipilih. Yang milih sapa? Kanjeng Kanjeng Nabi dhewe. Mangkor afi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Ini dalile wong biasa interes. Ya. Neresak jusan. Ya kan kadang-kadang wong maca Quran kok jujusan. Maca Quran kok enggak sak surat pisan. Karena Nabi kadang enggak mesti menyebut satu surat utuh. Dipilih per satu ayat. Boleh. Dari situ pilihannya per satu ayat atau per juz. Tidak harus satu surat selesai. Nah, itu mulai kadang yang dikritik ini. Rawahul Hakim hadis sahih. Yang bawahnya itu logikanya di sini. La u'allimanna kaya Abu Sa'id Rafi' a'dhamu suratin fil Qur'an. Abu Sa'id, anda akan aku ajari surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qala Nabi Tahu, surat apa yang paling agung itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatihah. Jadi Nabi menyebut surat Fatihah itu dengan nama surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di depan ada kalimat A'dhamu suratin, surat yang paling agung. Di belakang ada kalimat Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah itu nama surat yang paling agung. Bukan bunyi Alhamdulillah tanpa Bismillah. Nah gitu loh. Itu nama surat Alhamdulillah. Makanya kalau ada hadis di Muslim itu ya, di Bukhari juga ada. Salaitu khalfa Rasulillah wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Ya kan? Saya pernah makmum pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Kanjeng Nabi. Faftatahu bilhamdulillah. Mereka semua mengawali dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus orang yang baca itu letterlek, memahami itu letterlek, dikira moco Fatihah itu tanpa Bismillah. Ya, nah? Padahal yang dimaksud Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar memulai bacaan dengan Alhamdulillah itu, memulai bacaan dengan Alhamdulillah bukan dengan Qulhu Allah, bukan dengan Inna Atayna, tapi memulai bacaan dengan Alhamdulillah. Lah Alhamdulillah itu bukan bunyi Alhamdulillah, tapi itu nama surah. Karena Nabi menyebut nah Alhamdulillah itu sebagai nama surat yang paling agung. Nah karena Alhamdulillah itu nama surat, cara membacanya ya tetap jangkep maca Fatihah, dimulai dari Bismillah. Yang itu dalilnya yang riwayat Anas itu. Su'ila Anas an qiraati Rasulillah, itu riwayat Bukhari kan. Anas ditanya tentang bagaimana cara Rasulullah membaca. Anas menjawab, kana qiraatu maddan. Nanti nang guri ono di sini. Bacaannya Nabi itu panjang-panjang. Faqala alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Anas memberi contoh bacaannya Nabi mulai dari bismillah. Itu riwayat Imam Bukhari. Terus Nabi sendiri dalam berbagai hadis juga dawuh, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillah. Fa innaha as-sab'ul masani wal qur'anul azim alladzi utitu, riwayat Imam Durmudi. Itu. Nah, karena Nabi sendiri prakteknya pakai bismillah seperti apa? Dicontohne Anas tadi, terus Nabi juga menyuruh bismillah, maka membaca Fatihah tetap dengan bismillah. Perkara ada hadis saya makmum di belakang Nabi Abu Bakar Umar, mereka memulainya dengan alhamdulillah, itu maksudnya memulainya dengan surat Fatihah, tidak dengan kul huwallah. Apa alhamdulillah itu Fatihah? Ya, di sini Nabi mengatakan surat yang paling agung itu surat alhamdulillah. Iso ngaduk nih. Saja berkenan dok. Nah, terus kalau mereka yang letter langsung alhamdulillah, enggak ada bismillah, memahami hadis itu letter tadi, Nabi Abu Bakar Umar Utsman memulai dengan alhamdulillah, lalu orang-orang itu alhamdulillah tanpa bismillah, ya, itu masih mungkin salah. Kenapa? Kalimat memulai dengan alhamdulillah itu kan ada dua pengertian. Pengertiannya langsung alhamdulillah tanpa bismillah. Pengertian kedua, alhamdulillah itu nama surat. Nama surat Fatihah. Yang membacanya, dia tetap dimulai dengan bismillah. Dua kemungkinan penafsiran itu diuji kebenarannya lewat dalil yang lain. Penafsiran yang nabrak dalil, salah. Penafsiran yang sesuai dengan dalil, benar. Nah, penafsiran itu nama surat. Memulainya tetap dengan bismillah, itu tidak nabrak dalil-dalil yang lain. Tapi kalau ditafsiri apa? Alhamdulillah tanpa bismillah, itu justru nabrak riwayatnya Anas tadi, itu riwayat Bukhari. Timbang penafsiran nabrak hadis, milih penafsiran yang tidak nabrak hadis. Pokoknya ngono. Napa? Jenengan telepon lagi. Niki. Niku, kira saya Mas Ehya, sing lemu pira? Lemu sing tahu. Kepala kau ada sing tahu. Hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituhu, rawahul Bukhari. 7 ayat yang diulang-ulang. Terus mereka yang membuang bismillah itu datak repot-repot gaya ayat mana genep nek itu. Akhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim dipotol, dianggap satu ayat. Baru ghairil maghdubi 'alaihim dianggap satu ayat lagi. Padahal kalimat itu belum titik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, kan sak makna dia. Turun titik, kepaksa di titik di situ dianggap satu ayat, karena membuang bismillah ben tetap sab'ul repot. Maliki, sebagian maliki tidak semua. Berarti itu pemenggalan, pemerkosaan kan? Pemerkosaan. Mengqara'a surat al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Barang siapa membaca surat Baqarah diberi mahkota dengan mahkota di surga. Ini wong sing seneng Baqarah, hai iki dalile. Oleh pokok milih surat ya oleh. Intine begitu. Tidak bid'ah. Wa qala abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah mendapat dua cahaya yang Anda diberi dua cahaya itu. Yang mana tak seorang pun nabi sebelum kamu yang diberi dua cahaya itu. Fatihatul kitab wa khawatimah suratil Baqarah. Tahlilan lillahi ma fis samawati wa ma. Kenapa milih itu ono dalile? Ngono ae. Apa enggak beda-beda nih? Enggak. Lam taqra bi harfin minha illa uqitau. Setiap kali Anda membaca satu huruf saja dari apa? Khawatimil Baqarah dan Fatihah, pasti Anda diberi. Rabbana wala tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu diberi semua, semua itu. Ya baniya idza ana mittu falhijni. Wahai anakku, kalau saya mati, maka buatlah liang lahat untuk saya. Fa idza wada'tani fi lahdi faqul. Jika Anda menaruh aku di liang lahat, bacalah bismillah wa ala millati rasulillah. Tsumma syunna 'alayya turab sanad. Lalu urukkan tanah itu dengan pelan-pelan. Tsumma qra' inda ra'si. Selesai pemakaman, bacalah di dekat kepalaku maisan sing lor bi Fatihatil Baqarah alif lam mim wa khatimatiha dan akhir Baqarah lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Oleh milinguni. Tahlilan. Mang Fatihah saiki Fatihatul Baqarah alif lam mim ya kan? Terus mari ngono khatimatul Baqarah lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Juz 19 halaman 221. Hadis hasan. Khatim Baqarah ini lillah. Apa? Ditafsiri dengan hadis lain. Hadis lain itu khawatimil Baqarah. Jama. Kalau jama tidak dimulai dari amanah Rasul. Kalau dimulai dari amanah Rasul itu kan ayat ini min suratil Baqarah. Kalau khawatimil Baqarah ya jama itu minimal 3 ayat dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wali Songo masuk salah. Yang menerangkan tentang itu kok genok. Kenapa? Yang khawatir. Oh, enten. Dengan Riyadhus Shalihin. Enggak kok bukan banyakan. Ditulis. Muka-muka nanti ketemu. Insya Allah nanti ketemu. Nah ini yang kepingin dua ayat tok ya ono dalile. Man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Barang siapa membaca dua ayat saja akhir Baqarah dalam satu malam, maka dua ayat itu akan menjaganya. Fi tafsir menjaganya. Dalam tafsir lain dimaknai dua ayat itu akan mencukupinya badalan anit tahajud. Jadi wong awake ngreges-ngreges enggak iso tahajud karo rakaat. Ati turu maca amanah Rasul sampai entek. Itu sudah cukup mengganti tahajud. Itu muttafaqun alaih. Kafatahu anit tahajud. Muttafaqun alaih disepakati Bukhari Muslim. Iki dalile biasa wong NU mari maghrib apa ya apa itu di samping maca ayat kursi terus maca amanah Rasul. Pokok diwaca pada waktu malam. Bagi pengikut turun beres. Tentang kulhu Allah. Ini milikku Allah iki dalile. Seperti ka Al-Qur'an. Inna rajulan qala Rasulullah inni uhibbu hadhi surah kulhu Allahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Ini ceritanya panjang. Ada panglima perang, komandan perang. Ketika ditugaskan Nabi di medan perang, secaben salati diimami kulhu Allah. Pulang dilaporkan. Tapi nanti lek ngutus jadi apa? Komandan ojo iki meneh. Lah apa? Apa bolak-balik diimami kulhu Allah. Terus Nabi di sebelum menfonis diklarifikasi to. Ora laporan. Bener kon maca kulhu Allah. Nggih. Lah apa? Hubban lah. Saya membaca kulhu Allah karena saya cinta kulhu Allah. Terus Nabi dawuh, gara-gara sampean cinta kulhu Allah itu lho kon mlebu swarga. Mula ni wong NU lek terawih kulo Allah. Ya mbok. Dalile kubban laha. Kubban laha. Ganjarane ya akeh. Ya cepet, ya seneng. Kubban dalam praketis gitu. Praketis. Lah, wis barang ilang ana dalile aja diocok-ocok. Wis ngene. Lek ngimami traweh dawa-dawa tambah enggak oleh. Tambah enggak ana dalile. Sementara riwayat Bukhari yang yusalli arba'an falatas al-antulihinna wa fi riwayatin an-husnihinna fima yusalli arba'an falatas al-antulihinna fima yusalli salasan, itu di situ enggak menerangkan jamaah. Nabi sholat 4 rakaat panjang, 4 rakaat panjang, terus ditiru Muhammadiyah panjang. Mereka yang enggak mereka sadari, Nabi enggak jamaah, mereka jamaah. Yang enggak jamaah, jarene Nabi sak dawa-dawane sak karepmu. Fa idza shallaita li nafsika fatawwil ma syaa. Lelek sholat nggih awakmu dhewe dawa-dawane sak karepmu. Itu kan ada orang yang imami dawa, akhirnya orang kampung merotoli. Jamaah didi, lapo didi, terus ada lapo kong gak jamaah. Niku Nabi lek imami dawa ya. Ditimbali kan. Afatanun anta kono aja dadi provokator. Afatan tukang fitnah ya, mecah belah wong kampung. Terus Nabi dawuh man amma qauman falyukhaffif fa inna fihimul kabir was-saghir wad-dha'if wal-marid wa dal-hajah fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Riwayat Imam Bukhari. Tapi bahasanya Nabi bukan falyusri. Lek ngimami falyusri cepat-cepat, enggak. Bahasanya falyukhaffif, yang enteng. Enteng itu sedang. Enteng untuk semua itu sedang. Saman terlalu lambat, sing sikile keju-keju, sing sikile apa asam urat, enggak kuat, dan itu memberatkan mereka. Tapi cuwepet nemen, sing linu-linu ceklek belum ya. Kecepatan itu berat, lambat-lambat itu juga berat. Perintahnya Nabi fal yukhaffif. Harus kuat. Enggak ngono kecepatan ya salah. Salah sane cuwepetaken sing linu masih bisa rombok. Baru ditakoi, apa alasanmu? Hubban dah. Kerjaannya pun bongkol lah. Layu nanti kan meringankan dia kok. Inna hubbaha adkhalakal jannah. Setuhune seneng marang kulo Allah iku adkhalaka nglebokne sir al jannah ta swarga. Ngene iki yo majas. Kadang-kadang arek waktu kok ono majas. Lelek kok ono majas, masuk kecintaan yang membuat memasukkan kita surga. Sing nglebokne swarga kan ya Gusti Allah. Gusti Allah nglebokne sampeyan ning swarga bisa babi al-hub karena cinta kul Allah. Jadi hubba ini asalnya hanya apa? Sabab. Terus ini menjadi fa'ilnya. Berarti ini apa? Majas mursal alaqahnya sabab sababiyah. An Anas radhiyallahu anhu man qara'a qul Allah mi'atay marratin ghafara Allah dhunuba mi'atay sana. Barang siapa membaca qul Allah 200 kali, Allah mengampuni 200 tahun, dosa 200 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Bayhaqi. Ini saya ambil dari Jami' Shahih. Lek sampean umur 50 mati Mas Zaki susuk 150 tahun. Susuk 150 tahun. Jeneng amatul haji. Soalnya cukup mawon dengan kegiatan. Saya perlu menyampaikan wulallah ini karena kita kadang-kadang ono jamaah maca wulallah sapirang-pirang. Yang militer itu fidaan maca wulallah. Ono sing ping 1000, ono sing ping 1000. Sing ping 1000 ping 200, fidaan ping 200 dalile 2000. Pidan ping 1000 dalile ni sore. Mangkor aku lallahu ahad al-khamarra faqad ishtara nafsahu min Allah. Barang siapa membaca qul Allah 1000 kali, maka dia telah membeli dirinya, membebaskan dirinya dari ancaman Allah. Bukan berarti tidak boleh baca lebih dari 1000 kan. Yang 100.000 ono dalile mana? Belum sempat aku. Tersusun Ya. Itu ya ono dalile. Wonten Ustaz ya? Nggih. Tapi enggak saya tulis. Tapi di sini genok ya. Kalimatnya persis ini juga, cuma bukan al-kamarrah tapi mi'ata alfi marrah. Terus terusnya sama. Faqad ishtara nasallallahu. Rawahul Khiyari fi fawaidi. Jadi kalau sama mau nambah wa fi riwayatin mi'ata alfi marratin. Alam taro ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithluna qattu. Tidakkah Anda melihat tadi malam diturunkan ayat-ayat yang tidak ada ayat lain yang seperti ayat itu. Mandini dalam hal menolak jin gitu. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan dikonfrontir dengan Fatihah. Jare sing paling afdol Fatihah. Lah kok ini gak ono bandingane? Berarti sing paling afdol ulun apa? Falaq. Ora. Afdol untuk nolak jin, falak dan nas. Afdol untuk qada'ul hajat Fatihah. Ya. Jalbuzir rezeki Fatihah kan begitu. Jangan itlakon. Oh, padilai kan enggak nolak jin tok. Bisa nolak mujaki bar. Ya memang itu termasuk surat-surat yang Nabi menyuruh banyak membaca. Barang siapa setelah sholat baca qul Allah falak dan nas. Lho imburi ini sama ke susira. Nomor rolikur. Karena Rasulullah SAW yata'awudu minal jan wa'inil insi wa'inil insan. Hatta dulunya Nabi itu bertawud minta dijauhkan dari gangguan jin dan ain. Ain itu pandangan orang yang bisa membuat orang lain sakit itu. Sehingga turunlah falak dan nas mu'awwidzatain. Falamma nazalata, ketika falak dan nas turun, akhadha bima Nabi melakukan falak nas untuk menolak jin itu, wa taraka ma siwa, dungo-dungo lain ditinggal. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra fil mu'awwidzatain duburo kulli salat. Ning sing takon iki. Apa kok diwaca apa nolak jin ya ora? Pancen diperintah. Rasul memerintah saya supaya baca falak dan nas. Subur kulli salatin. La qulu wallahi di dalile. Wa fi riwayatin, ini dalile. Wa fi riwayatin. Hadis hasan ini. Wa qul huwallah, bukan hanya mu'awwidzatain tapi juga qul huwallah. Rawahu Tabarani fi isnadin jayyid wa hasanahu Adz-Dzahabi. Dzahabi juz 9 halaman itu. Tak tutup nebisan ben mari. Iku lho sing masalah faidul Qur'an ini. Rada dicepetno. Terus NU mari Jumatan biasanya maca Fatihah itu, qul Allah itu, falak itu, apa? Nas itu. Iki dalile iki. Mangkor abak dan salatil Jum'ah qul Allah wa qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat 7 kali a'adahu Allah biha minas su ila jum'atil ukhra. Allah lindungi dia dari musibah sampai Jum'ah berikutnya. Hadis hasan, bukan hadis lemah. Berikutnya mangkor aida sallama al imam yaumal Jum'ah qabla an yathni rijlai. Barang siapa baca di hari Jum'ah ketika imam salam sebelum dia merubah duduk kakinya, tetap koyok tahiyat akhir. Baca apa? Fatihah, qul Allah, qul falak, qul a'udzu birabbin nas, sab'an masing-masing 7-7. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Dosa-dosanya yang lewat yang akan datang diampuni. Hadis hasan. Insyaallah beres, enggak ada yang bid'ah yang kita lakukan ini. Apa? Nggih. Yang dari Abdul As'ad Al-Qusairi ini masuk kategori hasan. Terus yang atas itu menurut kitab Abkar Ibnu Sunni juga hasan. Insyaallah qaulun Nawawi ana aqwa asah min qaul Nasiruddin Albani yang seorang wartawan itu. Nasiruddin Albani itu wartawan, bukan ulama, dan dia ngakui sendiri, kami enggak meriwayatkan hadis dari guru per guru. Kami hanya buka-buka buku, lihat buku-buku sana. Enggak berguru dia. Jadi dia sendiri mengatakan kalaupun saya ini siqah, dhabit, bukan dhabitul riwayah, bukan dhabitul ijazah, tapi hanya dhabitul kitabah. Berarti Nasiruddin itu berusut, kan? Wahabi. Nasiruddin Al-Albani. Nah, terus kelemahannya orang hanya mengakses dari buku dok dan enggak pernah ngecek ke guru yang memang ahli. Kalau ada kemungkinan cetakannya keliru. Ya. Kita itu ada balance mestinya kan. Mungkin cetakannya keliru, kita cek lewat guru kita yang pernah berguru pada gurunya. Mungkin mungkin guru kita mocone salah, keplecuk kan begitu. Kita cek dengan cetakan. Cetakan satu kurang, ada beberapa cetakan. Dengan begitu. Mengandalkan cetakan tok kurang akurat. Mengandalkan berguru tok dan enggak ada tulisan blas nguping tok, itu juga kurang akurat. Ya, sing sempurna ya ana tulisane ya ana. Ya ana guru. Saling ngecek. Lah kelemahannya Nasiruddin ngakui sendiri, saya bukan dhabitul riwayah, tapi saya dhabitul kitabah, wartawan. Nah, Imam Nawawi kan yo kitabatan, yo riwayatan, yo sanadan plus karomatan. Nah, ketika lampune mati, nulis kan tetap menyalai. Jangankan sampai masalah hadis ya, masalah fatwa itu maktamada alaihin Nawawi ya, nah? Kan kita itu kalau bisa yang madhab itu yang mutafak alaih, mujma alaih, lalu mutafak alaih, kemudian mutafak alaih syaikhani, Imam Nawawi, Imam Rafi'i ya, nah? Kalau qaul itu tidak ittifaq bainan Nawawi dan Rafi'i, fama i'tamada alaihi Nawawi aqwa mimma i'tamada alaihi Rafi'i. Kalau Nawawi tidak berfatwa, Imam Rafi'i berfatwa, fama tamada alaihi Rafi'i aqwa mimma i'tamada alaihi ghairuhu minal mutaakhirin. Wis patokane wis. Ya ana. Napa? Mas Eko. Oh, uang itu lek terus dikirim ngene. Ya nah. Insyaallah kalih pangeran digawe wedi karo Gusti Allah. Sehingga enggak ada niat untuk berbuat dosa. Ya, nah. Kalaupun terjadi itu lamam, illal lalam, lamam. Lalam, lamam itu Allah ngapura, innallaha wasi'ul maghfir. Lamam itu orang enggak punya niat berbuat dosa, enggak punya niat berbuat maksiat, tapi mas pelaku ning dalan kesandung. Ono wong ayur. Astagfirullah. Lama, begitulah. Tapi lek wong elek banyak, kota nanti dong. Ada apa ya? Ngono pancen. Anen ngumbah foto ning bioskop, pancen dene ati kate kok omah. Lah lama ping atine dikon ngaji ning mergo sono. Pas lewat ning gang limo ono wong ayur. Enggak dilihat tersalah gitu. Ya, tersalah tersandung nama dia ya. Lo yo kak situ tuh sedo nang ngomong bodan ente neng gendaan itu misalnya ente neng ngaji kak situ gendaan terus ngaji ya, tambah oleh ganjaran siji manhamma bi hasanatin tak terus sih. Kalau alasannya timbangmu badur itu Ustaz. Oh, itu alasannya arek embet. Umur Nasiruddin itu Ada di kanan di sini rayu. Nih kau ayo kita nih ngono. Nanti orang dorong dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kiai-kiai kita habis sholat juga baca ayat kursi juga. Biasanya Fatihah, Fatihah tadi itu sudah qul huwallahu apa ayat kursi, terus lillahi qulallahu falak dan nas. Iku imam sing rada telaten dawa biasa itu. Harus setelah itu subhanallah. Nah, ayat kursi iki dalile. Ya apal mungdir atadri ayyu ayatin madzhabi maful ayyu. Apa iku urusane Ibnu Aqil biyen niku. Atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam. Ya, Anda tahu mana ayat Quran yang paling agung? Saya jawab, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri, lalu Nabi menebah dada saya, pertanda Nabi sedun liyah nikah bagus ilmumu. Tahniah itu memberi ucapan selamat. Sik ngamen, loro kene. Apa? Lek pas mau jawab Pak itu jawab apa? Sik. Cocok kan? Lihat ni kalau ilmu. Ya abal mungdir. Rawah Muslim hadis riwayat Imam Muslim. Tidak benar. Nabi Yusuf. Terus yang berikutnya itu riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah disuruh joko zakat. Disuruh joko sodako. Di parani orang tua nyolong. Mana-mana. Oh cuma nyolong. Mana-mana parani nyolong. Akhirnya diancam. Konek nyolongannya tak lapor ni Nabi. Terus takut orang itu. Oh cuma lapor ni saya takut loh. Nah, ya, kalau Anda enggak ingin saya, apa? Enggak ingin saya ganggu, saya goda. Moco ayat kursi. Gitu lah. Terus Abu Hurairah laporan Nabi. Nabi kok ngene-ngene apa bener? Sadaqallahu wa kadzub. Kalau dia mengatakan ayat kursi kena nge nolak setan, itu bener itu. Meskipun yang ngomong itu sebetulnya pembohong. Atadri man huwa? Apa sampean tahu sapa sing kandha ning sampean? Boten ngerti niku jin. Nabi dawuh itu jin. Lah ini dalil bahwa ayat kursi kena nge nolak jin. Plus menjadi dalil macam-macam setan iki akeh. Ana ifrit. Qala ifritu minal jinni. Ana iblis. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya kan? Ana setan. Terus ana mana macam-macam jin itu sing tukang nyolongan. Jin tukang nyolongan iki ana dhewe. Tuyul. Ngono. Tidak. Iku menu setan pian sampe. Moco iki kan kok wedi saking jawab sesama setan. Ida awaita ila firasika faqra ayatul kursi. Jika Anda mapan turu, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafid. Sungguh tiada akan henti 'alaika padamu hafidun. Sang penjaga malaikat yang menjaga minallah dari Allah. Lek kelemo coy iku dijogo terus. Wala yaqrabannaka syaitan. Dan sekali-kali setan enggak berani mendekat pada sampean. Hatta inisnya lalat keliru. Hatta tusbiha hingga pada waktu pagi. Wasaddaqa dzalika Rasulullah. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah. Ini tak singkat riwayatnya. Nabi mengatakan sadaqa wa huwa kadzub. Kali ini dia jujur meskipun aslinya pembohong, pendusta. Rawahul Bukhari. Mangkor ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin. Ini ceritan ayat kursi mari salat fardu. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa membaca ayat kursi setiap setelah salat fardu, maka kalau dia belum masuk surga karena memang belum mati. Lam yamna'hu orang ngalang-alangi wong min dukhulil jannah nanti mlebu swarga illa an yamut. Mau mulai dak ya durung mati karena memang dia belum mati. Lek dimaknai bebas yang memang uang mau coyat kursi sabun mari sholat berdu kok durung mlebu swarga ya pancen durung mati. Ini hadis sahih riwayat Anas bin Hibban. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima yawmal jum'ah faqara indahu yasin ghufira lahu. Ini milih yasin itu dalilnya ini. Ziarah kubur wong tuane atau salah satu dina Jum'ah maca yasin ghufira lahu. Sekaligus dalile kena kirim donga. Maca yasin diniati wong tuwa. Man qara'a yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha 'inda mautakum. Barang siapa baca yasin ini dalile yasin ini diampuni dosanya yang telah lewat, maka bacakan yasin pada orang mati. Ini yasinan yang kuburan barang dalil ini. Milih yasin. Apa? Oh, yang diperintah itu orang mukmin. Faqra'u, ini kan yang diperintah sahabat mukmin. Mau orang-orang mati di antara kamu padha mukmine. Gitu. Sing penting padha mukmine meskipun duduk bapake duduk dulure. Ini perintah ini tidak disabdakan Nabi di lingkungan keluarga antara anak dan orang tua. Sehingga mau takum itu ya bukan ikatan dulur tapi ikatan iman karena didawuhne kepada orang mukmin. Pokok padha mukmine ya berarti mau takum sama dengan ulama dawuh ngene misalnya wa ulil amri minkum. Taatilah ulil amri di antara kamu. Yang wajib ditaati itu kalau ulil amri itu podo islami. Karena ada minkum itu. Kenapa? Karena perintah itu sejak awal ya ayyuhalladzina amanu atii Allah. Sing diperintah pancen wong iman. Berarti minkum itu ikatan iman, bukan ikatan dulur. Jadi ruwet-ruwet ulama golek alasan nek nafsu. Tapi yo logis ae pancen ngono ya piye. Sangke dhewek durung maca kadang. Ngono, Pak. Terus ada beberapa kiai kita yang kalau kita itu ditulis di buku Majmu' Syarif itu. Majmu' Syarif itu isinya surat Kahfi, Yasin, Faqihah, Rahman, Tuhan. Fatah kan begitu. Nah, ini Dukhon Majmu' Syarif dalil ini. Man qara hamim ad-dukhon fi lailatul jum'atin aw yaumil jum'ah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan rumah di surga. Sing tabarok dalil ini. Mengqara al-Qur'an min al-Qur'an ya. Min al-Qur'an suratun. Dalam Al-Qur'an itu ada surat. Min bimakna fi. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Jika dikumandangkan adzan min yaumil jum'ah, maknanya bukan dari hari Jum'ah. Maknanya fi yaumil jum'ah. Jika dikumandangkan adzan di hari Jum'ah. Min bimakna fi. Lah ini min bimakna fi. Dalam Quran ada surat 30 ayatan 30 ayat syafaat dirajulin ya kan? Ayat itu surat itu akan memberi syafaat seseorang hatta ghufara lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihi mulku. Ning Majmu' Syarif ana tabarok iki dalile hadis hasan. Lah jane hadis ini ke ning Risalatul Ibad arang ngono. Cuma ning kono enggak diwahi keterangan hasan apa enggak. Nah, kita carikan di Jami, kita carikan di sarahnya Jami Shaghir di mana-mana sampai ketemu keterangan ini hasan apa enggak. Cek tenang ngamalne cek. Tenang. Ayo. Man hafiza 10 ayatin min suratil Kahfi au akhiriha usima min at-tajar. Apa 10 ayat dari awal Kahfi atau akhir Kahfi dilindungi dijaga dari tajar. Riwayat Muslim. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah itu surat Kahfi adha'a lahu minan nur ma baina jum'atayn, maka akan bercahaya baginya jarak antara dua seminggu di wai cahaya Allah. Atine pajang pikirane pajang tak sumpek gitu. Ati pajang pikiran pajang itu akan memandang halal-halal, haram-haram, hak yo hak. Tapi lek pikiran peteng-peteng oleh nafsu, peteng ambisi, keteng oleh ambisi, keteng oleh emosi. Itu benar ketara salah, salah ketara benar, apik ketara elek, elek ketara apik. Orang elek kadung emosi, wading muring-muring, ana wong ayu ya ketara elek. Saman pas muring-muring bojomu kan ya tetep ayu dan. Tapi kalau muring-muring ya ketarane elek, pancen peteng. Lek kepengin tetap objektif, bener ya bener, salah ya salah, api-api, elek ya elek, maka pikiran hati kudu padhang. Lah supaya padhang setan kudu minggat, diusir karo surat Kahfi. Padhang. Tembok enggak pakai putih, tapi mripatmu padhang, akhirnya ya sik rada lumayan putih. Tembok putih tapi mripatmu bleret, lampune bleret, akhirnya ya ketara bleret, peteng. Objek itu belum tentu tersimpulkan persis seperti objek, juga melihat situasi dan subjeknya. Perlu membendingnya subjek itu penting. Kesimpulannya terserah matamu. Mata. Ya terserah yang dilihat. Nah sebetulnya untuk para guru yang sering menjawab pertanyaan masyarakat, murid-murid, itu bening hati itu penting, bening pikiran itu. Karena dalil tok itu enggak menjamin fatwa yang disampaikan itu benar. Ketika kita a priori, ketika kita apologi, atau kita punya ambisi, kita marah-marah, akhirnya yang halal ini maling rotok harlal. Karena ada kepentingan. Nah, kadang sampe ditanya, Mas, misale kula ajeng nikah kali ini kuwi apa? Wonge pas wayu. Saman istikharah akhirnya dipilih saran apik temenan. Cocok apik. Ya. Krono sampean punya kepentingan. Wayu. Akhirnya ngomong, piye-piye? Kali aja mok terus nyapu istikharah elek terus. Malah enggak bener omongnya. Karena peteng oleh kepentingan. Itu sekedar contoh bahwa dalil tok enggak cukup untuk mengatakan yang benar itu benar. Jadi dia orang-orang itu ada salah salah gitu. Ya. Sampean menjadi tim sukses kekuatan politik tertentu. Tentu dengan kontrak-kontrak. Lalu sampean dibidik oleh lawan. Paling kono mek kudu duwe 1 juta. Janjinya dulu enggak boleh menerima pemberian apapun dari lawannya, musuhnya. Tapi ditekani harus duwe 500.000. Sampean mesti ati sampean mengatakan haram karena saya ingkar janji. Tapi nyawang duwe 500.000. Bisa jadi malih 1/2 halal, bisa jadi tetap haram. Kalau sampean kenceng enggak punya kepentingan apapun selain memegangi agama, haram ya tetap haram. Tapi lek sampean bisa ngono. Ya aku kepengin rapi lurung kae. Bagi aku pengen ngene. 1/2 M. Pinten ning engko peten 50 to. Ya pun 50 mboten apa. Nggih, mboten apa-apa. Akhirnya dia pun mengatakan haram. Sekalipun itu khianat mengingkari janji. Oleh itu loh, pokoknya perannya bening hati itu luar biasa. Akar sing halal ya tetap ketorah. Tembok putih ketorah bang krono kocomotomu apa? Tapi antara mata dengan hati kan, kalau hatinya tuh anu medeng-medeng kan, tapi motone tertarik enemen boten kero Ustaz. Nah itu lah. Nah yang bawahnya itu yang bersinar itu bukan jarak waktu, bukan diberi sinar jarak waktu seminggu, tapi Allah alahu an-nur ma baina wa bainal baitil atif. Ya kan? jarak antara rumah sampean sampai Ka'bah itu padang. Apa? Saya pernah menyimpulkan, ya napa Ustaz maksudnya? Saya menwiritan surat Kahfi. Rutin insyaallah budale kasih tajam. Mbuh teko ndi? Apa moro-moro oleh para tua sugih? Apa moro-moro penting Ustaz penting. Lah iya. Akhire itu satu. Oh, mbok menawa oleh Bu. Sepak. Mosok dalane lewat morot wodok. Lah nggih, mbok menawa kok. Ya nek ya. Insyaallah itu nanti-nanti.